Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Desa Selacau Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Insani di Purbalingga, dan beberapa radio yang lainnya yang ikut merilai kajian kita ini, dan para netizen di mana saja Anda berada, baik melalui streaming Instagram, Facebook ataupun YouTube atau media sosial lain di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, yaitu iman kepada adanya neraka. Kita sedang membahas jenis-jenis azab di neraka. Kemarin sudah dibahas bahwa azab di neraka itu bertingkat-tingkat, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sangat berat, ada yang terberat. Dan yang paling ringannya aja sudah merasa terberat. Hanya diberi sepasang sendal dipakai di kaki di dalam neraka, ubun-ubunnya sudah mendidih. Nah, sekarang kita masuki beberapa jenis azab di neraka. Jenis azab yang pertama adalah dibakarnya kulit-kulit para ahli neraka. Menurut para ahli kulit, ilmu perkulitan, dermatologi namanya, mereka mengadakan penelitian bahwa di bawah kulit ini ada ujung-ujung syaraf perasa. Jadi kulit bisa merasakan apapun, baik sentuhan, dingin ataupun panas termasuk hawa. Apakah suhu udara ini dingin atau panas? Ada yang menyentuh, ada yang mencubit, ada yang memukul. Kulitlah yang merasakan, karena ada syaraf, ujung-ujung syaraf di bawah permukaan kulit. Kalau kulitnya sudah terkelupas, tinggal dagingnya, maka tidak akan merasa sakit apapun lagi. Jadi kulitlah yang merasakan perasaan apapun di tubuh kita. Dan itu sejak 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menjelaskan. Makanya di dalam neraka yang dibakar adalah kulit. Dan begitu kulitnya sudah habis terbakar oleh Allah Azza wa Jalla, diganti lagi dengan kulit yang baru. Terus begitu, sehingga ahli neraka terus-menerus merasakan sakitnya azab yang mereka alami di dalam neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 56, innal ladhina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali habis kulit-kulit mereka, kami ganti lagi dengan kulit yang baru, agar mereka itu merasakan azab yang berkelanjutan. Sesungguhnya Allah Maha Gagah dan Maha Hakim. Begitulah yang teralami. Apalagi kalau kulit di kita sekarang ini paling cuma beberapa mili ketebalannya. Kalau orang umpamanya terbakar, kulitnya habis, maka sudah dia tidak akan merasakan sakit apa-apa lagi, tapi dia mengalami dehidrasi dan yang lain-lainnya. Nah, kulitnya tipis. Adapun para ahli neraka, sudah kita terangkan, ukuran mereka kan sangat besar. Gigi mereka saja sebesar apa? Gunung Uhud. Itu giginya, apalagi mulutnya, apalagi kepalanya. Dan ketebalan kulit para ahli neraka itu setebal 3 mil. 3 mil itu lebih dari 5 kilo. 3 mil itu kira-kira 5,4 kilo, hampir 5,5 kilo. Kilometer. Mungkin kalau di kita di sini dari sini ke Cangkorah itu 5 kilo. Lebih sedikit lah. Gitu ya. Nah, ketebalan kulit ahli neraka seperti itu. Oleh karena itu agak lama habisnya itu kulit ketika dibakar di dalam api neraka dengan panas api yang tidak terkira. Jadi penderitaan mereka luar biasa. Begitu habis kulitnya, maka rasa sakitnya sudah hilang oleh Allah, diganti lagi dengan kulit yang baru. Terus dan terus begitu, dan ini merupakan azab yang sangat dahsyat yang dialami oleh para ahli neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, dihancur luluhkannya seluruh anggota, seluruh bagian dalam dari tubuh-tubuhnya, selain di bagian luarnya mengalami siksa yang dahsyat yang luar biasa. Salah satu cara bagaimana bagian dalam dari tubuh manusia ahli neraka dihancur luluhkan, yaitu dituangkan api yang amat sangat panas dari atas kepala mereka. Saking panasnya ini api, ketika dituangkan, kalau kita menuangkan air sekarang kan paling bagian luarnya yang kena. Kalau panasnya api neraka, air di dalam neraka, begitu dituangkan si airnya menembus ke dalam kulit dan tengkorak manusia. Kemudian masuk ke dalam, terus menghancur luluhkan seluruh bagian tubuh yang ada di dalam, terus sampai keluar menetes lagi ke bawah. Itulah dahsyatnya. Semua bagian tubuh dalam yang teralami, teraliri, terlalui oleh air tersebut hancur luluh. Sampai usus-ususnya juga hancur luluh. Allahu Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُتِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمْ الْحَمِيمِ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ. Itu ayat terdapat dalam surah Al-Hajj, ayat yang ke-19. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang kafir akan dibuatkan bagi mereka pakaian dari api neraka. Ada pakaian, pakaiannya juga dari api. Pakaian itu melekat, erat, menempel di tubuh bagian luar mereka. Terus yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dituangkan al-hamim dari atas kepala mereka. Al-hamim adalah air yang panasnya mencapai puncak tertinggi suhu panasnya air. Dituangkan ke atas kepala mereka, maka hancur luluhlah seluruh isi perut-perut mereka dan kulit-kulit mereka. Karena apa? Karena air itu tidak meleleh, tidak mengalir ke bagian luar tubuhnya, tapi tembus masuk ke dalam tengkoraknya, ke dalam tenggorokannya, ke dalam dadanya, terus sampai usus-ususnya pun hancur. Setelah itu bagaimana? Setelah itu oleh Allah dikembalikan lagi itu seluruh anggota tubuh bagian dalamnya seperti sedia kala. Dibanjur lagi, kemudian menghancur luluhkan lagi. Sakitnya enggak kebayang. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudhu hatta yakhlusa ila jawfihi fayaslutu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamaihi wa huwa sahar thumma ya'udu kama kana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya al-hamim, al-hamim itu air yang amat sangat panas, pasti akan dituangkan ke atas kepala mereka. Menembuslah air tersebut sampai ke dalam perutnya, menghancur luluhkan seluruh bagian dalam dari perutnya, sampai dia menetes kembali ke bawah kedua kakinya, dalam keadaan seluruh anggota bagian dalam tubuh orang itu hancur karena air itu. Kemudian orang itu dikembalikan seperti sedia kala. Jadi setelah hancur dengan air yang panas tersebut oleh Allah, isi perutnya, isi bagian dalam tubuhnya dikembalikan seperti semula, utuh lagi. Kemudian dibanjur lagi, kemudian hancur luluh lagi, dikembalikan lagi, utuh lagi, dibanjur lagi, hancur lagi, terus dan terus seperti itu. Dan ini siksaan yang amat sangat abadi dan amat sangat mengerikan. Ini bentuk yang kedua dari azab. Yang pertama tadi dibakarnya kulit, yang kedua dituangkan air panas sampai tembus ke dalam bagian dalam dari tubuhnya, lalu menghancurkan seluruh isi perutnya. Yang ketiga, wajah dan punggung orang itu juga dibakar dari arah luar. Kemudian mereka selain itu dibangkitkannya itu dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli, dan ketika berdiri dan berjalan mereka jungkir terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, dan berjalannya dengan wajahnya, bukan lagi dengan kakinya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan jenis perbuatan. Ketika di dunia orang tadi durhakanya kepada Allah, matanya buta dari kebenaran, telinganya tuli dari kebenaran, gak mau telinganya itu dipakai mendengar, mendengar uraian Al-Quran, uraian hadis, gak mau mendengar pengajian, tuli dicocok hidungnya itu. Bisu juga si mulutnya dari kebenaran, gak mau mengatakan kebenaran, yang dikatakannya keburukan, penghinaan, melecehkan orang-orang karena beribadah kepada Allah SWT. Maka di akhiratnya dibutakan, dibisukan, ditulikan. Dan ketika di dunianya mereka menghinakan ajaran Allah, di akhirat mereka dihinakan dengan cara berjalan dengan wajahnya, bukan lagi dengan kedua kakinya. Emang bisa gitu? Ya bisa, ketika seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin orang bisa berjalan dengan wajahnya? Apa jawab beliau? Allah yang telah membuat kita sekarang di dunia bisa berjalan dengan kedua kaki, pasti Allah pun mampu membuat orang berjalan dengan wajahnya. Allah yang ngatur nanti, bukan kita, ya. Nah, dijelaskan dalam beberapa ayat. Di antaranya Al-Qur'an surah Al-Isra 97 kata Allah, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati 'ala wujuhihim 'umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira." Kata Allah, kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berjalan di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Tak bisa melihat, tak bisa mendengar, tak bisa bicara. Tempat mereka itu di neraka jahannam. Setiap kali si apinya mendingin, setiap kali apinya berkurang, kami tambah lagi nyala apinya bagi mereka. Jadi apinya kadang-kadang agak meredup, pas agak meredup oleh Allah ditambah lagi nyalanya. Dulunya, sekarang juga masih ada mungkin di Selat Sau. Orang kalau masak tuh pakai hawu. Ari hawu bahasa Indonesia naon? Hawu, eh? Tungku. Pakai kayu bakar. Tidak pakai gas. Tidak pakai minyak tanah. Tapi pakai kayu bakar, dibakar. Apinya kan besar ya. Nah, dan cepat matangnya. Kadang-kadang lama-lama apinya apa? Mengecil karena kayu bakarnya sudah agak habis. Bagaimana cara agar membesar? Kata orang sunama diasurkan dewe si suluh natanya. Jadi bagian yang sudah habis terbakar jadi arangnya, dipatahkan, dimasukkan lagi yang barunya. Nanti nyalanya besar lagi. Begitu terus. Di neraka, api meredup, kemudian oleh Allah diperbesar lagi. Ya. Terus apa yang terjadi? Ahli neraka itu selain dimasukkan ke dalam api, dibolak-balik wajahnya. Kita pernah kan atau seringlah melihat tukang sate, ayam bakar atau ikan bakar. Bagaimana cara membakarnya? Dibolak-balik kan biar rata gitu. Setelah ini yang bagian bawah matang, balikan lagi. Atasnya di bawah, bawahnya di atas. Terus, kadang pakai hihid, kadang pakai sekarang mau ada kipas angin. Padahal arang matang tuh. Kalau di sana apinya langsung, ya. Makanya para ulama ketika mereka melihat ada orang yang sedang membakar daging dibolak-balik, dia nangis. Ingat kepada ayat ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 90, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kata Allah, siapa orang yang melakukan keburukan, melakukan dosa, kesalahan, maka akan dibulak-balikan wajahnya di atas api neraka. Tidaklah kalian ini dibalas kecuali sesuai dengan apa-apa yang kalian lakukan ketika di dunia. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis amalan, jenis perbuatan. Maka ketika orang nanti diazab di dalam neraka wal-iyadzubillah, wajahnya itu dibolak-balik. Ini dulu, kemudian dibalikan lagi, balikan lagi, merata azabnya dan siksanya. Dan wajahnya itu ditutupi oleh api neraka dengan juga bagian punggungnya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 39, "Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an dhuhurihim wala hum yansurun." Seandainya orang-orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak ada yang menghalangi antara wajah mereka dengan api neraka, tak ada juga yang menghalangi antara punggung-punggung mereka dengan api neraka, dan mereka tidak memperoleh pertolongan sama sekali. Apinya itu gak ada penghalang, nempel pada kulit di wajahnya, nempel pada kulit di punggungnya. Kita sudah pernah membahas salah satu yang ada di dalam neraka sebagai alat siksa, sebagai kayu bakar, adalah batu. Allati waquduhan nasu wal hijarah. Kayu bakar api neraka itu terdiri dari manusia dan batu-batu. Manusia ya para ahli neraka, batu yang dimaksud di sana batu kibrit, atau bahasa kitanya batu belerang. Salah satu dari keunggulan batu belerang itu banyak ya, ada 5 poin yang diterangkan. Pertama, panas yang ditimbulkan oleh batu belerang lebih panas dibanding kayu bakar yang lain. Kayu bakar juga kan menimbulkan efek panas yang berbedanya kayu ini dengan batok kepala, batok kelapa. Katanya batok kelapa lebih panas. Nah, belerang lebih panas. Kedua, belerang itu multasik fil julud, nempel di kulit. Jadi begitu nempel batu belerangnya di kulit, itu yang terbakar memberi efek panas yang lebih besar. Ketiga, batu belerang itu menimbulkan bau yang bisa bikin muntah orang-orang yang menciumnya. Pernah kan jamaah sekalian ke apa yang ada di gunung teh, kawah. Kawah Tangkuban Parahu umpamanya. Atau kalau pagi atau siang lewat aja ke Subang, dari Lembang ke Subang melalui Tangkuban Parahu. Tercium bau apa? Bau belerang. Jadi belerang itu menimbulkan bau yang bikin mual. Keempatnya, batu belerang itu selain nempel, selain panasnya lebih, selain menimbulkan bau, menimbulkan asap hitam yang pekat dan perih di mata. Pokoknya banyaklah, ya. Jadi apinya itu karena adanya batu belerang sebagai kayu bakar nempel ketat di kulitnya, tidak terlepas, tidak ada penghalang. Ini yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an, "Lau ya'lamuna alladzina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar." Seandainya orang kafir tahu bahwa nanti mereka itu tidak terhalang antara api dengan wajah mereka, api dengan punggung mereka, dan mereka itu tidak memperoleh pertolongan sama sekali, talfahu wujuhahumun nar wahum fiha kalihun. Api neraka membakar wajah-wajah mereka dan mereka di dalamnya mengalami kecacatan. Wajahnya sudah enggak berupa orang lagi. Karena apa? Karena terbakar. Maka habis kulitnya, habis dagingnya, habis kedua matanya juga, yang ada tengkoraknya yang kemudian terbakar, sudah tidak berupa lagi. Setelah itu dibentuk, dikembalikan lagi seperti semula, dibakar lagi. Siksanya berkelanjutan, azabnya, penderitaannya tak pernah berhenti, bahkan tak pernah berkurang. sedikit pun. Selain itu, mereka itu ya diberi pakaian. Apa pakaiannya? Pakaiannya dari ter. Ter itu adalah timah yang mencair. Kenapa timah mencair? Karena panas. Kalau timah sedang mencair karena panas dibiarkan, lalu lama-lama dingin. Apa yang terjadi pada timah? Memadat lagi ya, keras lagi. Kalau timah mencair berarti panasnya luar biasa. Itu yang disebut dengan qatiran. Allah menyatakan sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum an-nar. Kata Allah, pakaian mereka itu dari ter. Maksud pakaian mereka dari ter itu si timah yang mencair itu menutupi seluruh tubuhnya. Dan mencair karena apa tadi? Karena panas. Itu sebagai pakaian bagi mereka. Dan api membakar wajah-wajah mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-24, afaman yattaqi biwajhi su'al azab yaumal qiyamah. Apakah ya mereka orang-orang yang kafir tersebut sama dengan orang yang menjaga wajah mereka dari buruknya azab pada hari kiamat? Kalau orang kafir tadi wajahnya itu dibakar. Nah, ada orang yang menjaga wajahnya agar tidak terkena dengan azab dengan cara menjauhi dosa dan maksiat. Menjauhi kedurhakaan, menjauhi kekeliruan, kesalahan. Mereka fokus hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Orang seperti itu disebut dengan orang yang menjaga wajah mereka, menghindarkan wajah mereka dari azab yang buruk. Kata Allah, afama yattaqi biwajhi su'al azab yaumal qiyamah. Samakah orang-orang kafir yang kelak wajahnya akan dibakar dalam api neraka dengan orang-orang yang menjaga wajah mereka dari buruknya azab pada hari kiamat? Coba lihat, coba bayangkan apa yang diterangkan oleh ayat-ayat tadi. Itu membuat badan kita bergemetar, kulit kita bergidik, hati kita juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Ya, nanti mereka di tengah-tengah mengalami siksa, dibolak-balikan wajahnya di atas api neraka, mereka berteriak, mengungkapkan penyesalan. Duh, kenapa dulu saya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Jadi aja begitu, diazab. Sebagaimana penjelasan Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 66, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di dalam api neraka, digarang, dibakar, dibolak-balik di dalam api neraka, mereka berteriak, celaka kita ini, kenapa dulu saya tidak taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya? Di dunia seruan, ajakan, dakwah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sudah sampai ke mereka. Mereka terdengar, mereka mendengar. Mendengar dakwah, mendengar uraian, kajian, tapi gak mau dengar, gak mau menurut. Ada suara di pengpenan, ditutup si telinganya, ya. Mereka tidak suka kepada pengajian-pengajian yang membahas ayat-ayat Allah Azza wa Jalla karena hitam dan kotornya hati mereka. Mendengar ayat dibacakan dan hadis diuraikan itu, sumpek dada mereka, panas perasaan dan hati mereka. Tidak suka kepada orang yang mengatakannya, menyampaikannya, akhirnya membenci sang ustaznya. Tidak suka juga kepada orang yang suka hadir ke pengajian. Pas berpapasan nyinyir sentimen. Ada yang kayak begitu? Ada. Sekarang silakan mereka begitu, nanti di dalam neraka ketika dibolak-balik nyeselnya itu enggak ketulungan. Mereka berteriak ya laitana. Ata'na Allah wa ata'na Rasul. Aduh celaka kita. Kenapa dulu ketika di dunia kita tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya. Ini adalah penyesalan yang tidak ada gunanya, karena tidak bisa merubah keadaan, tidak bisa kehidupan di dunia dikembalikan untuk diperbaiki. Nasi sudah jadi bubur, tidak bisa kembali menjadi nasi, tidak bisa kembali menjadi beras. Sudah itu mah tinggal dinikmati saja, ya. Oleh karena itulah maka azab di dalam neraka itu bervariasi, ya. Itulah bentuk yang ketiga dari azab. Yang pertamanya adalah dibakar kulit, yang kedua diluluh lantakan bagian dalam dari tubuh manusia dengan cara dimasukkan api panas, yang ketiganya dibakar, keempat diseret wajahnya, diseret kedua kakinya, dipegang, ditarik, si wajahnya diseret di tanah, diparud, ya. Kebayang atuh sekarang aja di dunia kalau umpamanya ada orang yang dibegitukan kedua kakinya ditarik gitunya, dibedol. Dibedol tadi apa? Ditarik. Wajahnya terparut di atas kerikil, di atas aspal. Nah, di sana salah satu di antara azab dan siksa juga begitu. Dan tidak bisa memberontak, tidak bisa menahan dengan tangan, karena si tangannya dibelenggu. Tangannya ini kedua-duanya disatukan di atas tengkuk mereka dan dirantai dengan besi yang amat sangat kuat. Gak bisa gerak. Jangankan oleh besi atau oleh tali yang lembut juga dibeginikan lah cangkel atunya, menderita atau ini dengan besi. Dalam keadaan itu diseret kakinya pada wajahnya, beleweng dialungkan karena seni neraka. Beleweng itu apa? Dilemparkan. Allah berfirman menerangkan jenis siksa seperti ini dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya surah Al-Qamar ayat 47-48. Allah berfirman, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuku massas saqar. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang durhaka, benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Pada hari ketika wajah-wajah mereka diseret di atas api neraka. Kalau di dunia diseretnya di tanah, itu aja sudah rusak wajahnya, diparut. Ini di dalam api neraka. Di bawahnya api yang menyala-nyala. Diseret tuh wajahnya, ya. Lalu malaikat yang menyeret menyiksanya membentak sambil mengatakan, dzuku massas saqar. Rasakan oleh kalian sentuhan neraka saqar. Kalau kita di dunia, sejahat-jahat orang di dunia ketika menyiksa orang lain, ada batas kemanusiaan, ada rasa apa? Harunya-nya. Kita umpama nangkap maling. Kita pernah jadi korban maling umpama. Dan gemesnya luar biasa. Pake ketahuan, ya. Diapa kan? Dipukuli. Sampai babak belur, setelah babak belur berlumuran darah. Ada kasihan? Ada, udah, kasihan. Kepolisikan, kan gitu kan? Ada rasa belas kasihan. Malaikat yang bertugas mengazab dalam neraka oleh Allah dicabut rasa belas kasihan di dalam hatinya. Disebut dalam Al-Quran, alaiha malaikatun ghiladun syidad, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada para malaikat yang ghilad dan syidad. Ghilad adalah malaikat yang sudah dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Jadi tidak berbelas kasihan. Kalau syidad kuat, tahan api, tidak merasakan sedikit pun panasnya api neraka. Malaikat itu ada dalam neraka tapi enggak merasa tersiksa dengan kondisi neraka. Oleh Allah sudah disetting demikian, sudah diatur demikian. Malaikat yang ada dalam neraka menyiksa orang-orang dalam neraka itu tidak merasa menderita dengan keberadaan mereka di dalam neraka. Yang ditugaskan di surga, yang ditugaskan di neraka sama. Yang ditugaskan di surga tidak merasakan kebahagiaan dengan keindahan surga seperti yang dialami, dirasakan oleh ahli surga. Kenapa ahli surga merasa bahagia, merasakan kenikmatan di surga? Sebab ahli manusia mah punya kebutuhan. Butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, butuh kepada tempat-tempat indah, butuh kepada pasangan. Dan semua itu Allah sediakan di surga. Oh, gimana gak seneng, gimana gak bahagia. Ari malaikat mah gak butuh semua itu. Malaikat gak butuh makanan, gak makan. Gak butuh umpamanya minuman, gak butuh pasangan. Nah, karena mereka gak berpasang-pasangan, mereka bukan laki, bukan perempuan, bukan banci juga. Mereka itu juga tidak butuh tidur, tidak butuh istirahat, tara capek, tara cangkel, tara singsiremen malaikat mah. Anatomi tubuhnya beda dengan kita. Kita mah terdiri dari tulang, daging, darah, dan seterusnya yang mengharuskan makan, minum, istirahat, punya pasangan gitu. Disediakan itu senang, bahagia. Malaikat enggak. Malaikat dalam neraka tidak tersiksa, tidak menderita dengan keberadaan mereka berada dalam neraka. Enggak. Syidad. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Dalam neraka itu ada malaikat yang ghilad dan syidad. Ghilad artinya tidak berbelas kasihan. Syidad artinya kuat. Gak menderita dengan api neraka. Nah, malaikat seperti itu membentak. Kata mereka, dzuqu massa saqar, rasakan oleh kamu sentuhan api neraka. Untuk menambah dahsyatnya siksa yang mereka alami, mereka itu dibelenggu. Kedua tangannya disatukan dengan tengkuknya dan diikat dengan besi rantai yang luar biasa kuat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir 70-72, فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلْ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. Ngebayangkannya juga ngerinya. Kata Allah Azza wa Jalla, kelak mereka pasti akan mengetahui ketika mereka belenggu dipasang di tangan mereka, disatukan dengan tengkuk mereka, dan dirantai dengan besi. Ada dua, ada belenggu, ada rantai. Ai belenggu mah yang besi yang membelenggu dari sikut sampai pergelang. Ya, besi. Terus tangannya sepanjang betis dari pergelangan kaki sampai lutut, dibelenggu dengan besi. Nah, kemudian belenggu besi itu disatukan dengan rantai besi juga, disatukan ke tengkuknya di sini, kedua tangannya. Yushabuna, mereka diseret fil hamim. di api yang amat sangat panas mendidih, thumma finnari yusjarun, kemudian mereka dimasukkan ke dalam api. Jadi seret wajahnya masuk ke dalam kolam air yang sangat mendidih, terus diseret lagi sampai dipindahkan ke tengah-tengah api yang menyala, diseret dalam keadaan terbelenggu. Si wajahnya yang diseret, yang ditarik kedua kakinya. Berkata Qatadah, yushabuna marrah finnar wa fil hamimi marrah. Mereka diseret di api, kemudian dimasukkan ke dalam kolam air yang sangat panas, kemudian masuk lagi ke dalam api. Begitu dibolak-balik. Dan itulah azab yang teralami oleh para ahli neraka waliyadzubillah. Sungguh mengerikan. Yang apabila ini terjadi, teralami di dunia, niscaya tak akan ada seorang pun yang bisa bertahan. Pasti mati. Kalau di akhirat gak ada matinya, karena tidak akan lagi mereka mengalami kematian. Hidup bertahan dalam keadaan tersiksa secara abadi selama-lamanya karena kekafiran mereka. Pernah kita terangkan, kematiannya itu sudah disembelih mati. Maka karena matinya sudah mati, tidak akan ada lagi mati karena matinya sudah mati. Yang ada hidup dalam kondisi tersiksa, ya. Itu beberapa jenis siksa yang dijelaskan oleh Al-Quran di dalam neraka, ya. Ada beberapa jenis siksa lain yang belum kita terangkan, nanti akan kita jelaskan di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Atas materi kajian yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan alhamdulillah begitu jelas beberapa siksa neraka yang diterangkan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan bagi para pemirsa, netizen bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar di bawah. Belum ada telepon? Baik, dari pertanyaan melalui pesan singkat dulu Ustaz. Dari pemirsa Instagram Radio Tarbiyah Sunnah, ini pertanyaan yang lalu. Apakah jin ada yang masuk surga Ustaz? Karena setahu kami ada jin kafir dan jin muslim katanya. Iya, jin sama dengan manusia, diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka di kalangan jin ada yang beribadah, ada yang durhaka, persis seperti manusia, ya. Allah berfirman, berkata para jin, wa minna as-salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Berkata para jin, di kalangan kami ada yang soleh, di kalangan kami ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Maksud menempuh jalan hidup yang berbeda-beda itu agamanya beda. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir, ada yang agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, ada yang ateis. Persis seperti manusia. Di kalangan jin-jin muslim seperti manusia, ada jin yang muslim dan soleh ahli ibadah, ada jin muslim tapi durhaka. Ada pelaku dosa besar dan maksiat tapi mereka muslim. Ada pelaku kebidahan tapi mereka muslim. Oleh karena itulah, maka yang solehnya ke surga, yang durhakanya ke neraka. Ada yang kekal abadi di neraka seperti manusia, itu jin-jin kafir. Ada yang hanya sementara, itu jin muslim yang banyak melakukan dosa besar. Jadi intinya jin sama dengan manusia, ada yang soleh, ada yang salah. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslimnya, ada yang ahli ibadahnya, ahli taatnya, ada ahli maksiatnya. Sama seperti orang, ya. Jadi ada yang ke surga dan ada juga yang ke neraka. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mana yang lebih afdol dalam berdoa, minta mati syahid apa minta mati husnul khatimah? Iya, dua-duanya tidak bertolak belakang. Salah satu bentuk mati dalam keadaan husnul khatimah adalah mati syahid. Apa arti husnul khatimah? Baik di akhir hayatnya. Dan bentuk husnul khatimah banyak. Bisa syahid terbunuh di jalan Allah. Bisa dalam keadaan sedang beribadah lalu mati. Pahala dari ibadah itu mengalir terus sampai hari kiamat. Apalagi ibadahnya yang sedang dilakukan itu beberapa jenis ibadah di waktu yang bersamaan. Seperti dia sedang saum, ya, sedang saum. Di tengah-tengah saumnya, sedang saum dia sholat. Sholatnya fardu berjamaah di masjid dalam keadaan sujud, mati. Hari Jumat lagi, ya. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Ada beberapa, ya sedang saum, ya hari Jumat, ya sedang sujud, geletuk mati, ya. Itu luar biasa, itu husnul khotimah, ya. Nah, salah satu bentuk husnul khatimah adalah mati syahid. Mana yang lebih baik? Minta dua-duanya. Minta berdoa, matikan dalam keadaan husnul khatimah, dan matikan sebagai seorang syahid. Fisabilillah. Karena siapa orang yang meminta, berdoa, minta dimatikan dalam keadaan syahid, Allah akan memasukkan dia ke dalam golongan para syuhada, walaupun matinya di mana? Di tempat tidur. Tidak sedang perang, tidak sedang jihad. Matinya di tempat tidur. Tapi dia sering berdoa, ya Allah wafatkan saya sebagai seorang syahid. Ya Allah matikan saya sebagai seorang syahid. Terus selalu begitu, Allah akan masukkan dia ke dalam golongan para syuhada, walaupun matinya tidak sedang jihad. Walaupun matinya di tempat tidurnya sendiri, ya. Silakan minta dua-duanya, matikan sebagai syahid dan matikan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar radio Tarbiyah Sunnah dari hamba Allah di Cimahi. Ustaz, apakah benar ada neraka yang bernama Wail yang diperuntukkan bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya? Iya, barakallahu fiik. Wail bukanlah nama dari neraka. Tapi wail itu lembah yang berada di dalam, di dasar neraka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-wailu wadun fi nari jahannam." Wail itu lembah yang berada di dalam neraka jahannam. Dan itu diperuntukkan bagi banyak orang. Wailul lil mutaffifin, ada kan? Wail itu bagi orang al-mutaffifin. Al-mutaffifin itu para pedagang yang curang. Kalau ya dia menjual dalam bentuk di kilo, kiloannya diapakan? Diganjal. Atau pokoknya direkayasa lah, ya. Kiloannya dikurangi. Kalau tidak ada pembelinya di sana, beli sekilo, pembelinya kemana dulu? Cuma 8 ons. Atau ada pembelinya dia di sana, diganjal. Atau ini jarinya itu main, tak, berat, lek langsung. Belum imbang, belum apa, sudah langsung diambil, ya, atau diberi magnet 2 ons di pas tempat wadah menimbangnya, ya. Jadi yang sekilo jadi 8 ons, ya. Makanya coba lihat para pedagang, timbangannya itu selalu disimpan batu timbangan, ya, agar kelihatan berat kesana. Kalau diangkat, dah berat karena wadah timbangannya, ya. Dan ketika kita sebagai pembeli minta, marah dia. Minta apa? Coba angkat dulu batu timbangan. Nah, merimual ya teh, kan gitu aja. Jadi marah, bukannya malu. Itu al-mutaffifin. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanahum yukhsirun. Jadi curang di dalam menjual. Tidak curang dalam mengilo dan apa namanya menakar, curang dari segi kualitas barang. Curang dari segi harga. Sabar aja 20 ribu. 10 ribu, tidituna demi Allah 18 ribu. Kan nyandak 2 ribu, atulah buruh capek 2 ribu mau dinawar sakitu. Padahal tidituna itu 5 ribu. Ada yang seperti itu? Ada banyak. Al-mutaffifin. Wailu lil-mutaffifin. Ya. Wail itu bagi orang mutaffifin. Termasuk orang yang sholat. Wailu lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, jadi banyak orang-orang yang terancam dengan azab yang namanya wail tadi. Jadi wail bukan nama neraka, tapi wail itu adalah lembah yang ada di dasar neraka jahannam. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzain. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada ya penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Bapak, Ibu. Silakan Pak, Ibu yang telepon sudah masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini enggak bisa masuk isin ya. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Halo, ini saya mau bertanya, Ustaz, bagaimana keadaan kita, misalnya kita sudah meninggal, terus anak kita atau keluarga kita itu melakukan berbuat maksiat, gitu. Itu saja pertanyaan, Pak. Sudah, Pak. Lalu yang kedua, Ustaz, ya. Bagaimana keadaan orang yang meninggal dengan bunuh diri itu saja, Ustaz. Meninggal bunuh diri? Iya. Terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Operator teknisi nggak bisa nih suaranya masuk ke speaker masjid gitu, dulu mah bisa. Muntaluk, kita cari teknisi lain yang bisa. Dulu bisa, kalau sekarang bisa. Sekarang nggak bisa. Ya Bapak yang barusan nelpon, barakallahu fiik, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau orang tua sudah meninggal lalu anaknya bermaksiat gitu ya? Apa yang terjadi? Apakah kemaksiatan anaknya ditanggung oleh orang tua ataukah tidak? Ya, pertama tergantung. Kalau kemaksiatan anak, pertama, karena disuruh oleh orang tua, diajari cara maling begini, cara nyopet begini, cara nipu begini. Lalu mati orang tua, lalu dijalankan oleh anaknya. Anaknya dosa, orang tuanya ikut dosa. Orang tuanya ikut kecipratan dosanya, mansanna fil Islam sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mengajarkan satu keburukan kepada orang, dia memikul dosa, ditambah dosa orang yang mengikuti ajarannya tanpa mengurangi dosa si pelaku sedikit pun. Jadi anaknya dosa, bapaknya dosa, sama-sama dosanya. Tidak hanya bapak dengan anak, siapapun. Gak ada hubungan kekeluargaan, seseorang ngajarkan keburukan ke orang lain lalu diamalkan, maka yang ngajarkannya juga kebagian dosanya, kecipratan dosanya, tanpa mengurangi dosa si pelaku. Jadi kalau anak bermaksiat ajaran orang tuanya, ya orang tuanya ikut menanggung dosa tanpa mengurangi dosa si anak yang bermaksiat. Itu pertama. Kedua, kalau anak bermaksiat tidak diajari oleh orang tuanya, tapi orang tuanya lalai, tidak mengajari kebaikan, tidak mengajarkan ibadah, amal soleh, kebaikan kepada anaknya, tidak pernah menasihati untuk melakukan, untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, lalai, diantep sakarep, mau jahat mau baik terserah si anak. Akhirnya si anak tumbuh secara liar, menyerap pelajaran dari mana? Dari lingkungannya yang buruk. Akhirnya si anak menjadi anak durhaka, anak menjadi ahli maksiat, anak itu menjadi pelaku dosa-dosa besar. Anaknya berdosa, bagaimana ayahnya? Iya, ayahnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Warrajul ra'in fi baiti wa ra'iyu wa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ya ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian ini pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan. Seorang laki-laki pemimpin di rumah tangganya, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang berjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya didik tu anak istri. Kalau tidak terdidik masuk neraka, kamu juga akan menanggung dosanya, akan ikut masuk ke dalam neraka. Walaupun si ayah tidak mengajari keburukan kepada anak, tapi membiarkan anak tanpa terdidik, dibiarkan belajar dari lingkungan, dari kawan-kawan. Untung kalau lingkungannya baik, gaulnya sama para santri, ikut ke masjid, ikut ngaji. Gak diperintah oleh orang tua. Ngan hideng we si anaknya, ya kebetulan lingkungannya baik, untung, bagus itu. Tapi kalau umpan lingkungannya buruk, dan rata-rata buruk, ya. Atau menyerap pelajaran tidak dari kawan-kawan, tapi dari dunia maya. Dari internet, yang dicari oleh anak-anak di internet, rata-rata keburukan, rata-rata kejelekan, rata-rata enggak mendidik, ya. Kemudian tumbuhlah anak dengan membawa karakter buruk yang dia serap dari dunia maya, dari internet. Akhirnya dia durhaka, terjerumus dalam dosa. Karena tidak diawasi, tidak dibimbing, tidak dibina, dididik oleh orang tuanya. Ya orang tuanya nanti akan ditanya. Seorang suami laki-laki pemimpin di rumah tangganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan kelak akan ditanya tentang kepemimpinannya yang menjadi tugas ibu rumah tangga di keluarganya. Ditanya semuanya itu ya. Jadi kedua, kalau si anak durhaka karena tidak didik oleh orang tuanya menanggung dosanya. Ketiga, kalau sekarang si orang tua sudah berupaya maksimal mendidik. Di rumah dididik, disuruh ngaji, disuruh sekolah, ke madrasah, belajar tata cara baca Al-Quran, terus dipesantrenkan. Dia berupaya maksimal, ya. Ternyata di luar jangkauan pengawasan orang tua si anak itu gaulnya dengan yang jelek-jelek. Di pesantren, santri, itu ada juga blok-blokan. Geng-gengnya. Ada yang bandelnya walaupun santri. Gaulnya sama yang bandel-bandelnya. Yang malas belajar, yang kabur ketika belajar, ngumpet-ngumpet, dicari sama ustadznya, nyumput gitu ya. Kalau saya dengar cerita dari anak-anak saya ketika pesantren, lucu-lucu kisah nanti. Ya. Ada gak musuh-musuhan? Ada. Geng-gengan? Ada. Makanya harus ada pengawasan kata. Ternyata umpah ada anaknya, sebagian dari anaknya itu gaulnya gak benar. Akhirnya memiliki karakter buruk. Orang tua menyangka soleh. Orang tua menyangka anaknya baik. Ternyata di luar sepengetahuan mereka terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk. Padahal sudah maksimal. Akhirnya si anak itu durhaka. Orang tuanya enggak tahu. Sudah sampai di rumah mah baik. Ayahnya melihat ke masjid, baca Quran. Tapi di luar itu, di luar kontrol orang tuanya, mereka terjerumus dalam dosa dan maksiat. Orang tuanya mati, si ininya lebih bebas, anaknya bebas, lalu berubah. Tadinya santri, sekarang ngoboy, ya. Setelah orang tuanya meninggal, lalu melakukan dosa dan kemaksiatan, itu di luar kemampuan orang tua, maka orang tua tidak menanggung dosa dari si anak. Kalau orang tua sudah maksimal berusaha, tapi di luar pengawasan dan pengetahuannya ternyata si anak melakukan kedurhakaan, maka tidak dosa ya. Inilah jawaban dari pertanyaan Bapak yang barusan. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.